Sip, tak kasih dengan hadiah tembang Perawan Kalimantan. Ini tembangnya Ashanti sama Nanang yang terbaru buat kamu semuanya ya. Iya, tinggalkan yang sedih-sedih. Gembira kalau sudah saja. Tersisih enggak apa-apa ya. Bob Marley. Kita cari lagi yuk. Iya. Spesial buat semuanya ada Perawan. Perawan Kalimantan. Yang dari Mbawu di mana polisi Anda? Iya. Oh iya. Ada kocak kaco. Ayo Putra Los bergoyang lagi, sip. Blok M juga bergoyang, wong telu mainkan. Los. Hey, Kang Oso. Triple Radio, sip. Top Radio. Iya, Mas. Rino wengi tansah kelingan, Perawan ayu Kalimantan. Pantau guling atas sayang-sayang nganti koyo wong kedanan. Kancani wong akal subara dalam hati terasa cuman. Ku mengharap minta ditangkur bukan tubat karindangan. Ready bergoyang yuk. Ayo semangat Rudramaya video show. Tekan omang hatiku bingung saben dino aku ngalamon naksir dia gak bani telepon rasane kaya wani lomo. Iring kiwa apa iring kanan pakai mata suruh papa aja. Oh gitu tau kemalaman kadang kekanun bukan juga karindah apa ayo. Ayo pasukan yang dari Sukodoro. Iya. Kipri Gapuro juga gelkunyong. Iya maksudnya Cerelos goyang semuanya ya. Ya aduh I'm not afraid. saben dino aku ngalamo janwe terus norawani nembung rasane kaya wangi lo. Ganas tim mana ganas tim? Oke. Pura-pura los.